dulur meruk. Selamat berjoget. Lengger kuning tanpa kemas baju, Mas Suhir. Oh ya, ya bro, oke. Wong ayu lentir kuning, akan gawe ati kuwe. Yuk kita bingsule kau rindu neng hati rasane BBC masukin saben napan toro kawang kawang mongkaton esemu lambene gagas gagas dilaras saben mapan toro kawang kawang mung katon esemu rina wengi ngeling eling dadake motor bir laras dewa video syutingnya Argo Sedayu. Masuk wong ayu lentir kuning akan gawe atiku kan mantan ya diguyu kita bingsule kau rindu mengatur rasane gagas gagas gagas gagas gagas gagas gagas gagas gagas gagas saya